Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kembali untuk bertemu dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam menjalankan amalan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya dengan keikhlasan tersebut ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa dengan baik dan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan adzan dan iqamah. Yang pertama, masalah hukum adzan. Apakah adzan sesuatu yang diwajibkan ataukah dia sesuatu yang disunnahkan? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, para ulama semuanya telah sepakat bahwa azan adalah ibadah yang disyariatkan. Azan adalah ibadah yang disyariatkan. Ini sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Namun mereka berselisih pendapat dari sisi tingkat disyariatkannya azan. Apakah sampai derajat wajib ataukah dia sunnah muakkadah? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa azan adalah fardu kifayah. Azan adalah fardu kifayah. Dia merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada suatu kaum, tapi apabila sudah dilakukan oleh salah satu dari mereka, maka kewajiban itu menjadi gugur dari yang lainnya. Kalau adzan sudah dilakukan oleh suatu kaum, walaupun salah satu dari mereka, maka kewajiban adzan sudah gugur dari mereka. Inilah fardu kifayah. Dalil yang menguatkan pendapat ini sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, karena adzan adalah ibadah yang merupakan syiar kaum muslimin. Adzan adalah syiar kaum muslimin. Dan adzan ini telah dilakukan dan dirutinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak ibadah ini disyariatkan sampai beliau wafat, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, baik saat beliau dalam keadaan safar ataupun ketika beliau dalam keadaan tidak safar, tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa adzan merupakan ibadah yang diwajibkan, ya, karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fardu, beliau memerintahkan sahabatnya untuk azan. Ya, bukan beliau sendiri yang azan, ya, tapi beliau memerintahkan sebagian dari sahabatnya untuk azan. Dan tidak pernah, ya, beliau salat fardu tanpa azan. Tidak dinukil, ya, tidak ada, tidak pernah beliau melakukan sholat fardu tanpa dikumandangkan adzan dahulu, baik dalam keadaan beliau safar ataupun dalam keadaan beliau tidak safar atau mukim. Ini menunjukkan bahwa adzan adalah fardu, dan karena adzan dilakukan oleh atau cukup dilakukan oleh seorang, maka fardunya menjadi fardu kifayah. Dalil yang kedua, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan adzan ini sebagai alamat atau tanda Islamnya suatu daerah, maka adzan menjadi wajib karena menjadi tanda Islamnya suatu daerah. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menyerang suatu kaum atau suatu daerah, maka beliau biasanya menunggu sampai waktu pagi, dan beliau melihat daerah tersebut. Apabila beliau mendengar azan, maka beliau tidak menyerang mereka. Tapi apabila beliau tidak mendengar azan, maka beliau menyerang mereka. Karena adzan adalah tanda Islamnya suatu daerah, maka adzan menjadi wajib bagi atau wajib dilakukan di suatu daerah. karena azan adalah tanda keislaman suatu daerah, maka azan wajib dilakukan di setiap daerah. Dalil yang ketiga, kenapa azan dikatakan fardu dan fardunya fardu kifayah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dari sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya dan para sahabatnya, mengatakan kepada Malik ibn al-Huwairith dan rombongannya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibn al-Huwairith dan rombongannya? Beliau mengatakan, "Idza hadaratis shalah." Apabila waktu salat telah tiba, "Fal yu'adzin lakum ahadukum." Maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. "Wal ya'ummakum akbarukum." Dan hendaklah yang paling tua dari kalian mengimami kalian. Baik. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengumandangkan azan. Dan yang diperintahkan adalah salah satu dari mereka. Perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Ketika perintahnya kepada salah satu dari mereka, maka wajibnya ya menjadi fardu kifayah. Ya. Keharusan tersebut menjadi fardu kifayah karena cukup dilakukan oleh salah satu dari sekelompok orang. Baik. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwa azan adalah ibadah yang diwajibkan, hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Umira Bilalun an yashfa' al-adhan wa yutira al-iqamah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Ini ya menunjukkan bahwa Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan azannya dengan cara menggenapkan bacaan-bacaannya. Ya. Genap di sini maksudnya adalah dibaca dua kali. Ya. Allahu Akbar dianggap sekali, Allahu Akbar yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Inilah menggenapkan azan. Dan Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah. Ini menunjukkan bahwa azan itu diwajibkan, ya, karena diperintahkan. Dalil yang berikutnya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, hadis dari sahabat Abdullah ibn Zaid. Ketika beliau bermimpi tentang azan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha ru'ya haqqin insyaallah." Sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang benar insyaallah. "Thumma amara bit ta'dzin." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan azan. Kemudian beliau memerintahkan azan. Menunjukkan bahwa azan itu diwajibkan karena azan diperintahkan. Dalil lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalatha la yu'adhdhan wa la tuqamu fihim as-salah illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan." Tidak ada tiga orang yang tidak dikumandangkan azan dan tidak didirikan salat di tengah-tengah mereka kecuali setan akan mengalahkan mereka. Kecuali setan akan mengalahkan mereka. Ini menunjukkan wajibnya azan dan wajibnya salat. Kenapa? Karena kalau tidak ada azan dan tidak ada salat, maka setan akan mengalahkan manusia dan menjauhkan diri dari keadaan kalah dengan setan. Itu merupakan kewajiban. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya adhan dan iqamah. Dan wajibnya adhan dan iqamah ini adalah fardu kifayah. Tidak harus setiap orang melakukan adhan dan iqamah, tapi cukup salah satu dari mereka. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah, apakah azan ini diwajibkan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, rombongan musafir? Apakah juga diwajibkan azan atas mereka? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa azan tetap diwajibkan kepada rombongan musafir selama di tempat tersebut belum dikumandangkan azan. Azan diwajibkan kepada rombongan musafir selama di tempatnya atau di daerahnya belum dikumandangkan azan. Karena azan wajibnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Sehingga apabila di suatu daerah sudah dikumandangkan azan, maka sudah gugur kewajiban azan di daerah tersebut. Maka hukum ini juga berlaku bagi rombongan musafir. Apabila rombongan musafir itu masuk ke suatu daerah yang sudah dikumandangkan azan sebelumnya, maka azan dan iqamah bagi mereka tidak lagi wajib, tapi hukumnya sunnah. Berbeda kalau mereka berada di daerah yang di situ belum dikumandangkan azan, maka keumuman dalil yang menunjukkan wajibnya azan berlaku bagi mereka. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada rombongannya kepada Malik ibn al-Khuwaidith dan rombongannya untuk mengumandangkan azan. Padahal mereka ketika itu dalam keadaan musafir. Tadi kita sebutkan hadisnya Malik ibn al-Khuwaidith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya dan kepada rombongannya, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila salat datang waktunya, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. "Wal ya'ummakum akbarukum." Dan hendaklah yang paling tua dari kalian mengimami kalian. Ya. Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu dan rombongannya ketika itu dalam keadaan safar. Meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengumandangkan azan, dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa azan pun diwajibkan kepada rombongan musafir. Namun harus kita ingat tadi bahwa azan itu wajibnya adalah fardu kifayah. Sehingga apabila di suatu daerah sudah dikumandangkan azan, maka kewajiban azan tersebut menjadi gugur. Gugur atas mukimin atau atas masyarakat yang mukim, gugur juga bagi rombongan musafir. Baik. Yang berikutnya adalah azan untuk sholat yang tertinggal. Apakah diwajibkan ataukah tidak? Maksudnya sholat tertinggal adalah sholat yang tidak dilakukan di waktunya karena udzur misalnya, karena ada halangan, karena ada alasan yang diterima oleh syariat. Seperti misalnya ketiduran. Sampai akhirnya keluar waktu sholat. Kemudian setelah itu terbangun dan harus menjalankan sholat. Apakah orang yang seperti ini diwajibkan untuk mengumandangkan azan ataukah tidak? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pada asalnya azan itu diwajibkan. Tapi karena wajibnya azan adalah fardu kifayah, maka apabila di daerah tersebut tadinya sudah dikumandangkan azan untuk sholat itu, maka gugur juga kewajiban atas dia untuk mengumandangkan azan. Karena kewajiban azan itu fardu kifayah. Tapi kalau misalnya di daerah tersebut belum dikumandangkan azan, kemudian adanya orang ini yang dia telat dalam menjalankan sholatnya karena ada halangan, ketiduran tadi, ya, maka dia juga diwajibkan untuk azan, ya. Dia diwajibkan untuk azan karena ada perintah untuk azan. Karena azan itu wajib, azan itu fardu kifayah, dan belum ada orang yang mengumandangkan azan. Tapi kalau sudah ada orang yang mengumandangkan azan, maka azan menjadi sunnah bagi dia. Dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah lain dalam bab azan adalah azan dan iqamahnya jamaah perempuan. Azan dan iqamahnya jamaah perempuan, apakah diwajibkan ataukah tidak? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, adzan dan iqamah tidaklah diwajibkan atas kaum muslimah atau jemaah perempuan. Kenapa demikian? Karena adzan dan iqamah ini min sya'nir rijal, ini adalah tugasnya kaum laki-laki. Dan ini juga berkaitan dengan suara, ya, yang harus dikeraskan, suara yang harus dilantangkan. Dan ini tidak cocok, tidak pas, tidak pantas bagi kaum wanita. Memang suara kaum wanita bukanlah aurat, tapi suara kaum wanita bisa menimbulkan fitnah apabila dilantangkan, apabila suara tersebut dikeraskan dan didengar oleh kaum laki-laki. Makanya para ulama salaf mengatakan bahwa adzan dan iqamah tidaklah diwajibkan bagi kaum wanita. Bahkan apabila di suatu daerah tidak ada adzan kecuali adzannya kaum wanita, maka adzan tersebut tidak menggugurkan kewajiban adzan bagi kaum laki-laki. Hal ini dijelaskan oleh mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa adzannya seorang wanita di suatu daerah, walaupun dikeraskan, dilantangkan, itu tidak menggugurkan kewajiban adzan bagi kaum laki-laki. Karena adzan itu memang tugasnya kaum laki-laki, bukan tugasnya kaum wanita. Perintah untuk adzan itu untuk laki-laki, bukan untuk kaum wanita. Dan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di zaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada seorang wanita yang diperintahkan untuk mengumandangkan adzan. Tugas adzan ini khusus untuk laki-laki, sehingga kewajiban adzan itu khusus untuk laki-laki. Taib, bagaimana kalau mereka atau kaum wanita itu sholat sendirian dan dia ingin adzan dan iqamah dengan suara yang lirih? Apakah ini dianjurkan ataukah tidak? Kalau yang kita bahas tadi adalah tentang seorang wanita yang mengumandangkan adzan dengan suara yang lantang, maka yang seperti ini ya tidak disyariatkan, karena itu akan membuka pintu fitnah bagi kaum muslimin yang laki-laki. Dan memang yang seperti itu tidak pernah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabatnya. Tidak pernah sekalipun di zaman Nabi dan para sahabatnya ada seorang wanita yang melantangkan adzannya. Yang kita bahas saat ini adalah bagaimana kalau ada seorang wanita sholat wajib sendirian atau bersama jamaah, khusus wanita. Apakah disunahkan bagi mereka untuk mengumandangkan adzan dengan lirih maksudnya untuk jamaah itu saja atau untuk dirinya saja ketika dia sholat sendiri? Apakah ini disunnahkan ataukah juga tidak disyariatkan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan itu mubah-mubah saja. Ada yang mengatakan itu dianjurkan. Ada yang mengatakan dianjurkan iqamah saja. Adapun adhannya tidak dianjurkan. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa adhan dan iqamah bagi kaum wanita apabila untuk kalangan mereka saja dengan suara yang tidak dilantangkan atau untuk dirinya sendiri ketika sholat sendirian itu dianjurkan. Ini sesuatu yang baik karena itu tidak keluar dari hakikat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya, hal 'alan nisa'i adhan? Apakah kaum wanita diwajibkan untuk mengumandangkan adhan? Maka sahabat Ibnu Umar marah dan beliau mengatakan, anha an dzikrillah, apakah aku akan melarang berzikir kepada Allah? Ini menunjukkan bahwa azan dan iqamah itu adalah ibadah yang disyariatkan juga bagi kaum wanita. Hanya saja, ya, tidak boleh mereka mengumandangkan azan secara lantang, dikeluarkan sampai keluar, ya, dikeraskan suaranya sampai keluar dari masjid misalnya, karena hal tersebut tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan hal tersebut akan membuka pintu fitnah. Yang disyariatkan bagi mereka adalah adzan yang dengan suara yang didengar oleh kelompok wanita yang ada di tempat tersebut, tidak sampai keluar. Atau kalau dia sholat sendirian, ya dia adzan dengan suara yang didengar oleh dia sendiri, dan dia iqamah dengan suara yang dia dengar sendiri. Sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau ditanya, hal 'alan nisa'i adhanun wa iqamah? Apakah adhan dan iqamah juga disyariatkan atas kaum wanita atau diwajibkan atas kaum wanita? Maka sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la. Maksudnya bahwa adhan dan iqamah tidak diperintahkan kepada kaum wanita, tidak diwajibkan kepada kaum wanita. Kemudian beliau mengatakan, wa in fa'alna fahuwa dzikrun. Tapi apabila mereka melakukannya, maka itu bagian dari zikir. Itu adalah zikir. Dan zikir ibadah. Ibadah itu minimal sunnah. Minimal dianjurkan. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam masalah ini, wala tajharu al-mar'atu bisautiha, dan seorang wanita tidak mengeraskan suaranya. Tu'adzinu fi nafsiha, seorang wanita melakukan adzan untuk dirinya saja. Jadi suaranya suara yang tidak lantang, tidak keras, suaranya pelan. Wa tusmi'u sawahibatiha idza adzanat, dia boleh memperdengarkan teman-teman wanitanya apabila dia adzan. Wa kadzalika tuqimu idza aqamat, begitu pula dalam masalah iqamah juga demikian. Kalau dia sholat sendirian, sholat fardu sendiri, maka cukup dia memperdengarkan adzan dan iqamah itu untuk dirinya. Apabila dia sholat bersama teman-temannya yang lain, yang mereka wanita semuanya, maka cukup dia mengumandangkan adzan dan iqamah dengan suara yang didengar oleh teman-teman wanitanya. Apabila ada jamaah laki-laki, maka wanita tidak boleh mengumandangkan adzan dan iqamah. Itu tugas orang laki-laki. Ya. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan adzan dan iqamahnya seorang wanita. Masalah yang berikutnya adalah apabila ada seorang yang datang ke masjid dan dia ketinggalan sholat, jamaah sudah selesai dan dia akan sholat sendirian atau sholat bersama jamaah yang lain, apakah diwajibkan adzan dan iqamah ataukah disyariatkan adzan dan iqamah untuk jamaah ini? Jawabannya, adzan dan iqamah disyariatkan untuk jamaah kedua ini, tapi tidak diwajibkan. Apabila tidak adzan pun, hal tersebut juga tidak ada masalah. Tidak adzan dan tidak iqamah, maka tidak ada masalah juga. Namun tadi yang lebih afdal adalah mengumandangkan adzan dan iqamah. Hal ini berdasarkan athar dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abu Utsman rahimahullahu taala, beliau mengatakan, atana Anas ibn Malik fi masjid Bani Tha'labah, pernah datang kepada kami sahabat Anas ibn Malik di masjid Bani Tha'labah. Faqala qad sallaitum, maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan atau bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah sholat? Wadhalika salatul ghada, wadhalika salatu al-ghadah, dan ketika itu sholat ya di pagi hari. Faqulna na'am, maka kami pun menjawab iya, kami sudah sholat. Faqala li rajulin adzin, maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada salah seorang dari rombongannya, adzin, kumandangkan adzan. wa aqama, dan beliau mengumandangkan iqamah, thumma salla fi jama'ah, kemudian beliau salat secara berjamaah. Pendapat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Tetap disunahkan azan dan iqamah. Ada pendapat lain dalam masalah ini, ya, seperti pendapatnya Imam Malik, beliau mengatakan yuqim wa la yu'adzin. Jamaah yang seperti ini mereka disunahkan iqamah saja. Adapun adhan, maka tidak disunahkan bagi mereka. Ada pendapat lain, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, tidak ada adhan dan tidak ada iqamah. Ya, cukup dengan adhan dan iqamahnya orang sebelumnya. Tapi, asar dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bisa menjadi penguat, ya, pendapat yang pertama yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala, bahwa adhan dan iqamah tetap dianjurkan walaupun di jamaah yang kedua, tapi tidak sampai derajat wajib. Masalah yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah adhan untuk dua sholat yang dijamak atau digabung. Apakah disyariatkan untuk adzan dua kali, ataukah cukup adzan sekali? Misalnya, ketika rombongan musafir menjamak salat duhur dan salat asar di satu waktu, jamaknya bisa jamak takdim di waktu duhur, bisa jamak takhir di waktu asar, atau menjamak salat maghrib dan salat isya, bisa di waktu maghrib menjadi jamak takdim atau di waktu isya menjadi jamak takhir. Apakah disyariatkan adzan dua kali dan iqamah dua kali, ataukah cukup adzan sekali? Jawabannya adalah bahwa dalam masalah ini adzan cukup sekali saja, sedang iqamahnya dua kali. Hal ini berdasarkan praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ketika menjamak salat duhur dan salat asar saat haji wada, ketika beliau sedang melakukan wukuf di Arafah, beliau memerintahkan untuk azan sekali saja. Adapun iqamah, beliau memerintahkannya dua kali. Ini yang disyariatkan. Jadi azannya sebelum sholat yang pertama, kemudian setelah itu iqamah, kemudian sholat, setelah selesai dan akan melakukan sholat yang kedua, maka disunahkan untuk iqamah saja. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Yang menyelisih dalam masalah ini adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan adanya tetap dua kali. Adanya tetap dua kali. Ini pendapatnya para ulama dalam mazhab Maliki. Namun yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, berdasarkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah adzan ini disyariatkan untuk semua salat, ataukah untuk sholat-sholat tertentu? Karena jenis sholat itu banyak. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nanti sholat sunnah juga bermacam-macam. Apakah semuanya disyariatkan untuk adzan sebelum melakukannya, ataukah hanya sholat-sholat tertentu? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, para ulama telah sepakat dalam masalah ini bahwa adzan dan iqamah itu khusus untuk sholat lima waktu. Adzan dan iqamah itu khusus untuk sholat lima waktu. Selain sholat lima waktu, tidak ada syariat adzan dan tidak ada syariat iqamah. Ini telah disepakati oleh para ulama, sehingga ketika akan sholat jenazah misalnya, tidak disyariatkan ada adzan dan iqamah. Ketika akan sholat witir misalnya, tidak disyariatkan adzan dan iqamah. Ketika akan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak disyariatkan untuk adzan dan iqamah. Dan ini termasuk di antara contoh sunnah tarkiyah, tuntunan yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu. Tuntunan yang bentuknya adalah meninggalkan sesuatu. Sebelum sholat jenazah, tuntunannya kita tidak mengumandangkan adzan dan iqamah. Sebelum sholat Id, tuntunannya adalah tidak, ya di antara tuntunannya adalah tidak mengumandangkan adzan dan iqamah. Sebelum sholat witir, di antara tuntunannya adalah tidak mengumandangkan adzan dan iqamah. Dan begitu seterusnya. Sebelum sholat tarawih, tuntunannya adalah tidak mengumandangkan adzan dan iqamah. Ini sunnah tarkiyah. Dan sunnah tarkiyah ini banyak yang tidak mengetahui, ya, dan banyak yang tidak menyadari. Sunnah tarkiyah itu banyak, ya. Contohnya banyak, tapi jarang disinggung. Karena biasanya bersinggungan dengan perkara-perkara bid'ah yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sunnah tarkiyah ini jarang disinggung karena biasanya bersinggungan dengan amaliyah-amaliyah bid'ah yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau sunnah tarkiyah ini disinggung, maka akan menggugurkan amaliyah-amaliyah bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jarang disinggung. Padahal sebenarnya contohnya sangat banyak sekali. Semua ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku di sana sunnah tarkiyah. Sunnahnya ditinggalkan. Tuntunannya ditinggalkan. Kalau dilakukan padahal itu ibadah, maka ibadah tersebut menjadi tidak diterima. Dan apabila pelakunya mengetahui bahwa tidak ada tuntunan di sana, maka dia menjadi dosa. Karena dia melakukan ibadah yang dia tahu tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Ini perintah untuk menjauhi. berarti ada kewajiban untuk menjauhi hal tersebut. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir dalam kesempatan kita kali ini adalah bagaimana mengajak orang-orang untuk melakukan ibadah sholat yang tidak ada azan dan iqamahnya. Jadi sholat tersebut bukan termasuk sholat fardu yang lima, tapi membutuhkan jamaah agar bisa berkumpul. Bagaimana mengumandangkan panggilan tersebut agar jamaah bisa berkumpul, agar jamaah faham bahwa ada sholat yang dilakukan secara berjamaah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa untuk sholat yang dilakukan secara berjamaah, maka disunahkan untuk mengumpulkan jamaah dengan perkataan as-salatu jami'ah. Ya, pembahasan kita ini sholat berjamaah yang bukan masuk dalam kategori sholat fardu yang lima. Bukan masuk dalam kategori sholat fardu yang lima. Seperti misalnya sholat kusuf, sholat gerhana. Sholat gerhana ini dilakukan secara berjamaah, membutuhkan banyak orang untuk berkumpul. Sholat istisqa juga demikian, dilakukan secara berjamaah, tapi bukan sholat lima waktu. Bagaimana memanggil orang-orang agar berkumpul, agar tahu bahwa di sana ada sholat? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa cara mengumandangkan panggilan tersebut adalah dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, yang artinya ada sholat berjamaah. Dan beliau mengatakan hal ini karena adanya perkataan ini dalam sebagian sholat, dalam sebagian sholat yang dilakukan secara berjamaah, sehingga akhirnya beliau umumkan dalil tersebut untuk sholat-sholat yang lain yang dilakukan secara berjamaah. Ya, dalilnya qiyas, ya, qiyas kepada sebagian sholat berjamaah selain sholat fardu. Karena dalil ini atau karena ada hadis yang menjelaskan kata-kata ini, yaitu as-salatu jami'ah, pada sebagian sholat yang dilakukan secara berjamaah selain sholat fardu, maka semuanya bisa diterapkan. Ya, maka dalil ini bisa diterapkan pada semua sholat yang dilakukan secara berjamaah yang sholat tersebut tidak masuk dalam sholat lima waktu. Ini dalil dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa as-salatu jami'ah itu disunahkan untuk dikumandangkan pada sholat-sholat tertentu, maka pada asalnya tidak disyariatkan. Maksudnya adalah bahwa kata-kata as-salatu jami'ah itu untuk sholat-sholat khusus saja yang ada dalil yang menjelaskan bahwa panggilan itu disyariatkan di sholat tersebut. Apabila tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dianjurkannya panggilan tersebut pada sholat tertentu, maka panggilan tersebut tidak disyariatkan untuk sholat tersebut. Ini dalil yang ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dan nanti akan kita bahas ya, sholat apa saja yang dianjurkan untuk mengucapkan atau mengumandangkan sebelumnya panggilan as-salatu jami'ah biiznillahi ta'ala di pertemuan yang berikutnya. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pembahasan-pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan azan dan iqamah. Khotib selama jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari beberapa orang penanya, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Bagaimana hukum azan di luar waktu sholat seperti mengadzankan orang yang meninggal pada saat sudah dimasukkan ke liang lahat, azan pada saat seorang mau berangkat naik haji, dan mengadzankan bayi yang baru lahir? Mohon nasihatnya ustaz, syukran. Baik, ada tiga masalah yang ditanyakan ya. Mengadzankan orang yang sudah dikuburkan, kemudian adzan ketika seseorang akan melakukan safar, kemudian adzan untuk bayi. Baik, adzan untuk bayi ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama mengatakan adzan untuk bayi itu disunnahkan. Adzan untuk bayi itu disunnahkan karena adanya beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Dan ini juga termasuk di antara amalan yang dipraktekkan oleh jumhur ulama, baik dari salaf maupun dari khalaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis yang berkaitan dengan ini karena banyaknya, maka hadis tersebut walaupun secara satu persatu itu lemah, namun menjadi hasan li ghairi. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan pendapat ini dikuatkan oleh jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama menguatkan pendapat ini. Adzan untuk bayi itu mayoritas ulama menganjurkannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan hal itu tidak disyariatkan. Mereka mengatakan karena hadis yang menjelaskan masalah itu dhaif atau lemah sehingga tidak bisa diamalkan. Perbedaan pendapat seperti ini adalah perbedaan pendapat fikhi ya. Ini masalah fikhiyah, masalah ijtihadiyah. Silahkan bagi yang ingin memilih pendapatnya jumhur untuk melakukannya. Dan jangan sampai amalan yang seperti ini dianggap sebagai amalan bid'ah. Karena di samping ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, dan ada sebagian ulama mengatakan dalilnya sampai pada derajat hasan li ghairi, di samping itu jumhurul ulama juga memilih pendapat ini. Sehingga penyebutan atau menganggap ini sebagai bid'ah, ini sesuatu yang konsekuensinya sangat berat ya. Anas secara pribadi masih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mengumandangkan azan untuk bayi saat dilahirkan itu disunahkan, sebagaimana dipilih oleh jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Adapun iqamah untuk bayi, maka tidak disyariatkan karena lemahnya dalil, ya sangat lemahnya dalil yang menjelaskan masalah itu. Yang disyariatkan hanya azan saja, yang dianjurkan hanya azan saja. Baik, untuk azan ketika seseorang akan melakukan safar, wallahu ta'ala alam, Anda melihat ini tidak disyariatkan. Dalilnya karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini masalah ibadah, dan ibadah itu pada asalnya tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan masalah mengadzani mayit. Mengadzani mayit ini tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bolehnya amalan ini. Dan amalan ini masuk dalam kategori ibadah. Kalau masalah ibadah, maka kita harus tahu mana dalil yang membolehkan. Karena jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang kita inginkan dari ibadah itu apa sih? Yang kita inginkan dari ibadah adalah pahala. Dan pahala itu dari siapa? Pahala itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau itu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus beribadah sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan Allah inginkan agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Allah inginkan dari kita agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ya, kita semuanya cinta Allah. Kita semuanya mengharapkan pahala dari Allah. Syaratnya adalah kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu pahala sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan pahala, maka kita harus masuk melalui pintu-pintu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah alasan mengapa dalam masalah ibadah kita harus mengikuti tuntunan. Yang penting itu bukan keinginan kita atau kesenangan kita dalam beribadah, tidak. Yang penting dalam masalah ibadah itu apa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Jadi ketika kita beribadah, bukan kita mengikuti keinginan kita, bukan. Ketika kita beribadah, kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan pahala darinya. Demikian Allah ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk beberapa orang penanya. Kita masih lanjutkan pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Antoni di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Perempuan yang sholat sendirian di rumah, apa perlu iqomah? Dan apa iqomah disunahkan untuk dijawab? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Iya, tadi sudah saya singgung ya di dalam kajian bahwa perempuan yang sholat sendirian disunahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah, tapi dengan suara yang lirih, ya, suara yang didengar oleh dirinya, tidak perlu diangkat suaranya. Berdasarkan asar dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu berlaku untuk azan dan iqamah. Karena azan dan iqamah itu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu ibadah. Dan derajat paling rendah dari ibadah adalah hukum sunnah atau hukum dianjurkan. Kemudian tadi ditanya tentang iqamah, apakah dijawab ataukah tidak. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah iqamah, apakah disunahkan untuk dijawab sebagaimana adzan ataukah tidak. Ada yang mengatakan sebagaimana adzan itu disunahkan untuk dijawab, maka iqamah juga demikian disunahkan untuk dijawab. Ada yang mengatakan yang disunahkan untuk dijawab adalah adzan saja. Kenapa? Karena iqamah, ketika iqamah jamaah itu sibuk untuk mempersiapkan sholatnya, sibuk untuk merapatkan shaf, ya, dan seterusnya. Maka iqamah tidak dijawab seperti adzan. Alasan yang kedua, karena iqamah itu biasanya disunnahkan untuk dipercepat. Iqamah itu sunnahnya dipercepat, tidak seperti adzan yang dilakukan dengan pelan-pelan, ya. Pelan-pelan di sini maksudnya tidak cepat, ya. Bukan tidak keras, tapi tidak cepat. Adzan dilakukan pelan, maksudnya tidak cepat. Sedangkan iqamah sunnahnya itu dipercepat. Dan ini menunjukkan bahwa iqamah itu tidak seperti adzan dalam masalah menjawabnya. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa iqamah, ya, itu tidak dijawab, ya, tidak seperti adzan. Karena ketika iqamah, ya, kita sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan sholat kita. Tapi kalaupun dijawab, tidak ada masalah. Ya, kalaupun dijawab, tidak ada masalah. Karena itu juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi derajat dianjurkannya tidak seperti dianjurkannya menjawab adzan. Ya, lebih lemah, ya, dan ini dipilih oleh banyak ulama, ya. Demikian Allah ta'ala alam. Dan jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, jawaban ini menjadi penutup dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.